saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Corak dari tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir bil ma'fur atau tafsir biruwayah. Apa itu tafsir bil ma'fur? Corak dari tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang menafsir Al-Quran, yang menukil riwayat dari Rasulullah SAW ataupun sahabat ataupun tabi'in. Itu tafsir bil ma'fur atau tafsir biriwayah. Jadi tafsir bil ma'fur adalah yaitu tafsir Quran ditafsirkan dengan Quran. Itu yang pertama. Kedua adalah tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW atau hadis Nabi SAW. Itu yang kedua. Itu tafsir bil ma'fur. Yang ketiga adalah tafsir bil ma'fur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Quran, dengan Al-Quran kalau tidak ada perkataan Rasulullah SAW, yaitu dengan perkataan penjelasan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu tafsir bil ma'fur. Dan ini adalah tafsir yang paling baik. Kenapa demikian? Karena langsung menukil ayat Al-Quran sebagai penjelas, langsung dari penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'in. Nah, itu tafsir bil ma'fur. Ya. Nah, corak tafsir Ibnu Katsir adalah demikian, yaitu tafsir bil ma'fur tersebut. Contoh misal dalam tafsir bil ma'thur ini, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Contoh misalnya yaitu ayat tentang bagaimana Adam alaihissalam menerima kalimat dari Rabbnya. Allah berfirman, فَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah menerima taubatnya. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya? Apa kalimat itu? Ditafsiri ayat Al-Baqarah 37 itu dengan surah Al-A'raf 23. Apa itu kalimat yang Adam terima? Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika Adam yaitu melanggar perintah Allah atau supaya jangan menjauhi makan suatu buah, sehingga Adam melanggar dari larangan Allah, Adam tobat. Tobatnya itu menerima suatu kalimat dari Allah. Apa itu? Ternyata Adam menerima beberapa kalimat itu. Doa Adam atau kalimat tobat Adam, qala rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, kami telah berbuat zalim pada diri kami. Wa ilam taghfir lana, sekiranya engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kepada kami engkau ya Allah rahmatnya, kami niscaya menjadi orang-orang yang rugi. Itu tafsir dari ayat ke ayat. Ya. Kedua, ayat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang corak yang kedua itu yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Seperti yaitu Ketika turun ayat misalnya dalam surat Al-An'am 82 ya, dalam tuh apa, dalam ayat 82 misalnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ayat turun, yaitu bahwa orang-orang yang tidak, orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kezaliman, mereka itu, yaitu orang-orang mereka yang akan mendapatkan yaitu keamanan, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat bingung, orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, apa itu dengan kezaliman? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yaitu kezaliman di sini adalah kesyirikan. Itu penjelasan Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang beriman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana ada kami yang tidak terkena atau tidak melakukan kezaliman?" Ini suatu goncang sahabat saat itu. Bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Itu penjelasan dari Rasulullah SAW. Tidakkah engkau mendengar dalam surat Luqman, "Inna syirka la dhulmun azim." Itu demikian. Ini corak tafsir bil ma'thur namanya. Atau tafsir biriwayah. Dan ini yang paling baik dari segi tafsir Quran. Dan itu menjadi corak dari tafsir Ibnu Katsir. Yang termasuk tafsir bil ma'thur adalah tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah. Jadi kalau saudara-saudara sekalian, wahai saudaraku, saudaraku seiman, jika lo Anda membaca tafsir tafsir Al-Qur'an, Al-Fakir saya sarankan membaca tafsir bil ma'thur itu lebih aman, ya, karena dari riwayat, menukil riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Baik. Nasihatku untukmu.